إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhana Allah wa iyyakum minad dhalalati wa minan nar. Wa muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Zakaria, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan, membaca beberapa hadis yang disebutkan dalam kitab Talkhis Ahkamil Udhiyati Wadzakah yang menunjukkan bahwasannya berkurban merupakan amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Pada selama itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap tahunnya beliau berkurban. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun secara ekonomi beliau terkadang tidak memiliki makanan untuk dimakan di rumahnya, namun ternyata beliau mengatur sedemikian rupa untuk bisa kemudian berkurban pada hari raya Idul Adha, maka beliau pun berkurban padanya. Masih tersisa beberapa hadis, satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Langsung kita baca. Wa'anil Barra Ibni Azib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Al-Barra bin Azib radiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurbannya setelah salat, maka telah sempurna kurbannya dan dia telah mencocoki sunnah atau jalannya kaum muslimin. Maka ini juga menunjukkan bahwasannya berkurban adalah amalan yang disyariatkan. Faqad dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhaha ashabuhu radhiyallahu anhum wa akhbara anna al-udhiyata sunnatul muslimin ya'ni tariqatahum. ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, para sahabatnya juga radhiyallahu anhum juga berkurban, dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya berkurban merupakan sunnahnya kaum muslimin, yaitu jalannya yang ditempuh oleh umat Islam. Oleh sebab itulah kaum muslimin mereka sepakat bahwasannya berkurban adalah amalan yang disyariatkan, sebagaimana yang telah dinukil lebih dari satu dari kalangan para ulama. Sehingga untuk pensyariatan ibadah kurban merupakan amalan yang tidak diragukan lagi kalau itu merupakan dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan terhadap kaum muslimin. Wakhtalafu hal hiya sunnatun muakkadatun aw wajibatun la yajuzu tarkuha. Para ulama mereka berselisih apakah berkurban pada hari raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah ataukah hukumnya wajib sehingga tidak boleh untuk ditinggalkan. Fadhahaba jumhurul ulama ila annaha sunnatun muakkadah wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhur anhuma. Sebagian mayoritas para ulama berpandangan atau berpendapat bahwasannya berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan ini merupakan madhab al-imam Syafi'i, madhabnya al-imam Malik, dan juga madhabnya al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa dhahaba akharun ila annaha wajibatun wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ihda riwayatain an Ahmad wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qala huwa ahadul qawlain fi madhhabi Malikin aw zahiri madhhabi Malikin. Namun sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasannya berkurban hukumnya adalah wajib. Dan ini yang berpendapat wajib adalah madhabnya Abu Hanifah dan salah satu dari riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dan pendapat yang mengatakan wajib inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, meskipun jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, namun tentunya seseorang dalam hal ini tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkannya. Terlebih lagi kalau kita tergolong dari orang yang mampu untuk melakukannya dan mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kelapangan rizki kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memudahkan urusan ekonomi kita sehingga bisa berkumpul dari hasil usaha kerja kita. Sehingga amat sangat patutlah bagi kita untuk mengeluarkan sedikit sebahagian dari apa yang selama ini kita kumpulkan, kemudian kita belanjakan untuk membeli hewan kurban yang kemudian kita kurbankan, serahkan hewan tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak kemudian membuat perhitungan-perhitungan, tidak membuat yakni menghitung-hitung atau membanding-bandingkan, wah ini saya ngumpulkan capek baru harganya mahal, nanti kalau saya belanjakan akhirnya nominal yang saya kumpulkan pun akhirnya berkurang, dan seterusnya dari perhitungan-perhitungan, maka ini tidak layak untuk kemudian dari kita memiliki sikap seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang tidak akan mungkin bisa kita hitung. Jangan kita hanya berfokus nikmat itu hanya pada sekedar makan dan minuman. Jangan sekedar fokus ke situ. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Nikmat mampu melihat. Penglihatan kita yang selama ini kita gunakan, kalau mau dibarter, ditukar dengan harta yang seumur hidup kita kumpulkan, itu tidak akan bisa menandingi kelezatan, kenikmatan dari bisa melihat. Tidak bisa. Sehingga kalau mau dibandingkan saja dengan satu nikmat ini, maka sangat layak bagi kita untuk mengeluarkan sedikit dari harta yang kita keluarkan untuk berkurban hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan bandingan penglihatan kita, belum pendengaran, perasa, bisa berjalan, bisa berbicara dan yang lainnya. Nah, sehingga jangan seseorang terfokus nikmat itu hanya pada makanan ataupun minuman materi. Lah, orang yang memiliki pandangan yang demikian ini sangat berbahaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh, kalau tidak salah, Abdullah bin Amr bin Al-As atau Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Man lam ya'tarif syukrallah illa bil akli wasyurb kana mimman qalla ilmuhu wa kathura adabuh." Orang yang hanya berpandangan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya seputar pada makanan ataupun minuman, hanya sekedar materi, itu yang ada di benak dia, nikmat itu hanya pada materi, harta, makanan, minuman, maka orang tersebut merupakan orang yang sedikit ilmunya, namun nanti di hari kiamat sangat banyak mendapatkan siksaan. Sehingga seolah-olah dia akan bersyukur hanya ketika mendapatkan harta, dia akan bersyukur ketika mendapatkan makanan, dia hanya bersyukur ketika mendapatkan minuman. Dia tidak mau mengingat nikmat-nikmat Allah yang lainnya, yang banyak, yang tidak bisa terhitung. Nah, sehingga seseorang tidak terfokus nikmat rezeki dari Allah itu hanya pada materi, harta, uang, makanan, minuman, ataupun pakaian dan semisalnya. Nah, maka kita harus mengingat jauh lebih luas bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Mulai dari kita bangun dari tidur sampai kemudian kita tidur lagi, di dalam tidurnya pun kita selalu dilimpahkan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila melihat demikian, maka sangatlah patut bagi kita ketika kita memiliki kemampuan untuk mengeluarkan harta yang kita miliki untuk membeli hewan kurban, apakah itu secara personal ataupun secara kolektif atau yang lainnya, dengan penjelasan insyaallah nanti kita akan jelaskan, maka kita keluarkan sebagai bentuk rasa syukur kita yang Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga janganlah kemudian ketika meskipun jumhur para ulama mayoritas berpendapat hukumnya sunnah, namun jangan kemudian seseorang itu bermudah-mudahan dalam meninggalkannya dalam keadaan dia sangat mampu untuk mengamalkannya. Nah, di pertemuan yang dahulu telah kita sebutkan gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari sisi perekonomiannya sangat kurang. Rasulullah terkadang beberapa hari hanya makan. Jadi tidak ada makanan yang beliau makan. Para sahabatnya tidak ada makanan yang mereka makan kecuali hanya biji kurma. Biji kurma yang tersisa, sehingga mereka hanya mengemut-ngemut biji kurma tersebut, lalu kemudian airnya mereka telan. Diemut-emut lagi, airnya dia telan. Sebagian mereka para sahabat ada yang sampai tidak ada makanan yang mereka harus makan, di antara mereka ada yang sampai merebus batu. Wallahu alam tujuannya untuk apa? Yang mereka yang jelas mereka gunakan segala cara untuk mempertahankan kehidupan mereka disebabkan karena tidak ada makanan yang mereka miliki. Toh itu pun pada saat datangnya hari raya kurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak meninggalkan berkurban. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun dan selama itu pula pada tiap tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Apalagi kalau di wilayah kita ini ya, alhamdulillah ini tergolong sapi itu cukup murah. Sapi itu cukup murah. Kalau di kota-kota lain, Masya Allah itu sapi itu harganya mahal. Di Kalimantan, di Balikpapan, itu sapi yang berukuran kisaran dagingnya 60 sampai 70 kilo, enggak sampai 100 kilo, 60 sampai 70 kilo, itu kisaran harganya sampai paling murah 19 juta. Di sini 19 juta sudah dapat berapa ratus kilo kira-kira. Nah, maksudnya adalah apa? Walhamdulillah di wilayah kita ini masih tergolong sangat murah harga sapi, sehingga lebih terjangkau lagi daripada saudara kita di sebagian wilayah yang mereka mendapatkan harga sapi, harga hewan kurban itu sangat mahal. Nah, sehingga ini kesempatan bagi kita yang mungkin memiliki kemampuan untuk mengamalkan ini sebelum ternyata Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan. Kita tidak tahu lagi. Nah, tahun depan apakah dari sisi usia kita, waktu kita, kekuatan kita, kemampuan kita, atau mungkin bahkan harga nilai dari hewan kurban melonjak tinggi. Kita semua tidak tahu. Sehingga mumpung masih ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada tahun ini, maka kita berlomba-lomba, bersemangat sebesar mungkin untuk mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhabul udhiyati afdal minas sadaqati bi tsamaniha. Menyembelih hewan kurban menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha ini lebih afdol daripada bersedekah senilai dengan harga hewan kurban tersebut. Hewan kurban seandainya berharga 10 juta. 10 juta seandainya. Maka menyembelih di hari raya Idul Adha dengan nominal dengan harga dengan hewan kurban yang harganya 10 juta ini lebih afdol dibandingkan kita bersedekah di hari itu dengan sedekah nominal nilai 10 juta juga. Secara nilai sama, secara harga sama, namun secara afdholiyah yang utama adalah berkurban dengan sapi, dengan hewan kurban ini lebih utama dibandingkan bersedekah dengan harga atau dengan uang senilai dengan harga hewan kurban tersebut. Lianna dzalika amalun nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ah. Kenapa? Disebabkan karena berkurban ini merupakan amalan kebiasaan Nabi kita Muhammad dan amalan contoh atau jalannya kaum muslimin, para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali anna dzabha min sya'airillah ta'ala falau adilan nasu anhu ila shadaqah lata'attalat tilka sya'irah. Walau kanatis sadaqatu bithamanil udhiyati afdal min dhabhil udhiyah labayyanahun nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatih biqaulih au fi'lih. Dan sesungguhnya berkurban ini merupakan diantara syiar-syiar Islam, diantara syiar-syiar yang Allah syariatkan. Kalau seandainya manusia mereka berpindah ke sedekah, kalau seandainya lebih afdol atau menyamai saja pahalanya dengan bersedekah senilai dengan hewan kurban, kalau pahalanya itu menyamai saja, maka manusia ketika berpindah dan berpaling dari berkurban menuju bersedekah dengan harta, la ta'attalat tilka sya'irah, niscaya syiar Islam ini akan hilang bisa-bisa. Iya, kenapa? Karena lebih mudah. Lebih mudah. Kalau hewan kurban itu banyak ketentuan-ketentuannya, banyak ahkam-ahkam, hukum-hukum yang mengikuti pada pensyariatan hewan berkurban. Harus menjaga hewan kurbannya, harus tidak boleh cacat dan demikian dijaga, betul-betul dijaga. Ketika hewan tersebut sudah ditayin, sudah difonis sebagai hewan kurban, maka di situ akan menyeret beberapa ahkam yang harus diperhatikan dan beberapa konsekuensi-konsekuensi yang harus diwujudkan. Kalau sedekah nggak ada, iya kan, nggak ada resikonya. Kalau seandainya sama, seandainya sama dari sisi pahala antara berkurban dengan bersedekah dengan harga yang sama, kalau pahalanya sama, manusia akan berpindah menuju ke sedekah dan niscaya syiar Islam berkurban ini bisa-bisa hilang. Nah, orang tidak mau menanggung risiko, ya kan? Sebagai misal, kalau seandainya sudah dia beli sapi, sudah difonis, sudah ditayin, ini adalah sapi untuk kurban, lalu kemudian karena keteledoran dia, akhirnya sapi itu mati. Maka orang yang memiliki sapi tadi, yang sudah mentayin tadi, maka dia harus mengganti sapi tersebut. Risiko kan? Risiko. Nah, risiko sekali. Sehingga kalau seandainya pahalanya sama, ya orang lebih memilih apa, ikhwan? Sedekah, gak ada risikonya. Keluarkan uang nominal yang sama, sedekah, jret, selesai urusan. Pahalanya dapat. Kalau seandainya sama. Nah, walau kanatis sadaqatu bisamalil udhiyah afdal min dhabhil udhiyah labayyanahun nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati biqawli aw bifi'li. Kalau seandainya bersedekah dengan seharga hewan kurban ini lebih afdal dari menyembelih hewan kurban, tentunya pasti akan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, apakah dijelaskan melalui sabdanya atau dijelaskan melalui perbuatannya. Li'annahu lam yakun yada'u bayana khair li ummatih. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan mungkin dan tidak pernah meninggalkan untuk menjelaskan jalan-jalan kebaikan kepada umatnya. Kalau ada yang lebih bagus, maka itu yang akan diajarkan oleh Nabi. Sehingga kalau sedekah dengan seharga hewan kurban itu afdal, maka pasti Nabi Muhammad SAW akan menjelaskan apakah dengan ucapan beliau atau dengan perbuatan beliau lebih memilih kepada sedekah daripada harus dengan menyembelih hewan kurban. Kalau seandainya mungkin menyamai saja, pahalanya menyamai, sedekah dengan seharga hewan kurban, kemudian dia bersedekah dan menyamai pahala berkurban, pasti Nabi Muhammad SAW akan menghasung umatnya untuk bersedekah. Kenapa demikian? Karena itu yang lebih mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian di dalam beragama itu kesulitan, kesusahan. Maka mana yang termudah dari dua pilihan yang sama, maka Islam mengajarkan yang termudah. Nah, kalau seandainya afdol ataupun menyamai pahalanya. Balau kanati shadaqatu musawiyatan lil udhiyah. Nah, sekarang boleh sebutkan. Bahkan kalau seandainya bersedekah seharga hewan kurban itu menyamai pahala kurban, labayyanahu aidan, pasti akan dijelaskan oleh Nabi, tidak mungkin tidak dijelaskan. Li'annahu ashal min ina'il udhiyah, disebabkan karena bersedekah itu lebih mudah daripada berkurban dengan hewan kurban yang harus ada penjagaan dan perhatian yang maksimal dalam memelihara hewan tersebut. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liyada'a bayanal ashal li ummatih ma'a musawatihi lil ashab. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan mungkin juga untuk tidak menjelaskan mana yang lebih mudah dari perkara yang lebih sulit padahal pahalanya itu menyamai. Pasti Nabi akan memerintahkan mengasung kepada yang lebih mudah. Mengasung kepada yang lebih mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasalakum." Kalian hendaklah mengambil mana yang paling mudah, mana yang ringan dari keringanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Sehingga kalau pahalanya sama antara kurban dengan sedekah, seharga hewan kurban itu pahalanya sama, pasti Nabi akan menghasung umatnya untuk bersedekah karena itu yang lebih mudah. Nah, namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memilih untuk menyembelih hewan kurban. Para sahabatnya juga demikian, lebih memilih untuk menyembelih hewan kurban. Menunjukkan apa? Menunjukkan pahalanya lebih besar daripada sekedar sedekah meskipun seharga dengan hewan kurban tersebut. Walaqad asaban nasa maja'atun fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man dhahha minkum fala yuslihanna ba'da thalisatin fi baitihi syai'un. Ketika itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin manusia mendapatkan ujian kelaparan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada kaum muslimin saat itu yang mereka menyembelih hewan kurban, Rasulullah mengatakan, "Man dhahha minkum," barang siapa di antara kalian yang menyembelih hewan kurban, maka jangan sekali-kali dia membiarkan daging hewan kurban tersebut bermalam di rumahnya lebih dari 3 hari. Enggak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu mengalami kelaparan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan daging kurban tersebut jangan sampai tinggal di rumahnya lebih dari 3 hari, agar kemudian bagi mereka yang memiliki daging, jumlah daging yang banyak, lalu kemudian disedekahkan. Nah, maksudnya apa? Meskipun pada saat itu kaum muslimin tertimpa kelaparan, tetap saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabatnya untuk berkurban. Dan Rasulullah tidak memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Nah, padahal kaum muslimin butuh saat itu, butuh sedekah. Mereka kelaparan. Nah, tidak ada makanan yang harus mereka makan di rumah-rumah mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membiarkan dan menghasung para sahabatnya untuk berkurban. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mensiasati agar kaum muslimin yang mereka kelaparan ini kemudian tertolong dan terbantu dengan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berkurban lalu kemudian menyimpan daging hewan kurbannya di rumah untuk kemudian jangan sampai daging hewan kurban tersebut bermalam di rumahnya lebih dari 3 hari. Sehingga ketika selesai, mungkin hari yang kedua atau hari yang ketiga sudah mau selesai, habis masa waktunya, limitnya, kemudian mereka para sahabat pun akhirnya mengeluarkan, menyedekahkan daging-daging yang mereka simpan, mereka sedekahkan sehingga mereka bagikan kepada kaum muslimin yang mendapatkan ujian musibah kelaparan. Falamma kanal 'amul muqbil qalu, sehingga pada tahun berikutnya, tahun ini contohnya Rasulullah melarang membiarkan daging bermalam di rumahnya lebih dari 3 hari. Wallahu a'lam ya, pengawetannya itu seperti apa? Dulu enggak ada PLN, enggak ada kulkas. Enggak ada pendingin. Ya wallahu a'lam seperti apa cara mereka untuk mempertahankan kualitas daging tersebut selama 3 hari sehingga tidak busuk. Nah, pada saat itu, ya ini contohnya tahun ini, Rasulullah tidak membolehkan daging sampai bermalam lebih dari 3 hari di rumahnya. Tahun berikutnya, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi, wahai Rasul, apakah kami juga melakukan seperti yang kami lakukan dahulu di tahun yang kemarin? Ya ini apakah kita juga tidak boleh membiarkan daging kita itu bermalam lebih dari 3 hari di rumah kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kulu wa at'imu wadakhiru fa inna dhalikal 'ama kana fin nasi juhdun fa aradtu an tu'inu fiha. Muttafaqun alaihi. Nah, setelah tahun berikutnya, apakah mereka juga harus tidak boleh menyimpan dagingnya lebih dari 3 hari? Maka Rasulullah menjawab, kulu, silahkan kalian makan dari daging hewan kurban kalian. Wa atu'imu, dan bagikanlah daging hewan kurban yang kalian telah sembelih. Waddakhiru, dan silahkan kalian menyimpan daging kalian meskipun lebih dari 3 hari. Fa inna dhalikal 'am, karena tahun yang lalu itu merupakan tahun yang dimana kaum muslimin mereka tertimpa kelaparan. Sehingga aku menginginkan kalian tidak membiarkan daging tersebut lebih dari 3 hari. Agar kalian membantu saudara-saudara kalian. Nah, sehingga meskipun lebih dari 3 hari maka boleh disimpan. Lebih dari sebulan silahkan. Dan tidak ada batasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penetapan atau larangan menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari itu pada zaman dahulu, namun sudah dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena ada tujuan tertentu yang diinginkan oleh Nabi agar kaum muslimin saat itu tidak menyimpan daging-daging mereka. Tujuannya adalah untuk membantu kaum muslimin karena mereka tertimpa musibah kelaparan. Nah, sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah juga menjelaskan kepada kita, meskipun para sahabat saat itu mayoritasnya mereka ada yang kelaparan, namun Rasulullah tetap menghasung para sahabat untuk berkurban. Tidak lalu kemudian ini masyarakat kelaparan, sudah enggak usah berkurban dulu, uang yang untuk berkurban atau membeli hewan kurban kalian sedekahkan kepada orang-orang yang kelaparan. Tidak. Nah, tidak demikian, tetap Rasulullah menyariatkan dan menghasung para sahabatnya untuk berkurban. Hanya saja dari daging hewan kurban tersebut lalu kemudian mereka sedekahkan, mereka gunakan untuk membantu kaum muslimin yang mereka tertimpa kelaparan saat itu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Adzabhu fi mawdi'ihi afdal min as-sadaqati bi tsamani." Menyembelih hewan kurban pada tempatnya, yaitu pada hari raya Idul Adha, ini lebih afdol dibandingkan bersedekah dengan harga semisal hewan kurban tadi. Qala walihada lau tasaddaqa an damil mut'ati wal qiran bi ad'afin ad'afil qimah lam yakum maqamahu wa kadzalikal udhiyah. Oleh sebab itulah Kalau seandainya seseorang bersedekah, oleh sebab itulah, kalau seandainya seseorang bersedekah dengan tujuan dam pada haji tamattu ataupun haji qiran, haji tamattu atau haji qiran, yakni dua jenis haji, yakni ketika seandainya seseorang itu bersedekah untuk denda, yakni dam itu adalah denda ketika seseorang melakukan pelanggaran pada manasik haji ataupun umroh. Nah, pada manasik haji, apakah haji tamattu ataupun haji qiran, ketika dia melakukan pelanggaran, maka di situ adanya denda yang diistilahkan dengan dam. Nah, sehingga kalau seandainya seseorang itu yang semestinya ketika dia melakukan pelanggaran haji, dia membayar dam, denda, lalu denda tersebut dia alihkan. Dendanya apakah dengan menyembelih kambing? Dia alihkan dengan cara bersedekah. Nah, yang semestinya membayar dam, denda tersebut dengan seekor kambing yang mungkin harganya kalau dirupiahkan 1,5 juta. Tapi dia mau mengalihkan. Saya tidak usah bayar denda, dam. Tapi saya bersedekah saja dengan nominal harga 10 juta. Bi ad'afin ad'afil qimah. Dengan lipat-lipat ganda seharga hewan yang dia harus jadikan sebagai dam denda tersebut, maka tidak bisa menyaingi. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang syariat tersebut demikian. Tidak kemudian bisa diganti dengan sedekah. Nah, sehingga kemudian tidak bisa, meskipun secara harga bersedekah 10 juta, kalau dia membayar dam hanya 1,5 juta, maka tidak bisa untuk mengimbangi, tidak bisa untuk menggantikan. Tidak bisa untuk menggantikan, memang itu syariat pada tempatnya. Oleh sebab itu pula, pada masa-masa kurban, hari-hari kurban pada hari raya Idul Adha, yang di situ kaum muslimin mereka disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, sehingga lalu kemudian mau diganti dengan sedekah, meskipun dengan semisal seharga hewan kurban ataupun berlipat-lipat ganda dengan harga dari hewan kurban tersebut, untuk kemudian berharapan lebih mendapatkan pahala lebih dari menyembelih hewan, maka tidak bisa dibandingkan. Nah, sehingga oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adzabhu fi maudhihi, menyembelih hewan kurban pada tempatnya itu lebih afdal, meskipun dengan mau meskipun bersedekah dari dengan harta yang semisal dengan hewan kurban tersebut atau berlipat-lipat ganda. Nah, tidak bisa kemudian menggantikan kedudukan pensyariatan penyembelihan hewan kurban. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini perkara-perkara yang dijelaskan oleh beliau, bahwasannya pada hari raya Idul Adha yang disyariatkan itu adalah berkurban, menyembelih hewan kurban, sehingga tidak bisa kemudian diganti dengan bersedekah. Fasal. Wal aslu fil udhiyyati annaha mashru'atun fi haqqil ahya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudahhuna an anfusihim wa ahlihim. Secara asal pada penyembelihan hewan kurban itu disyariatkan bagi haknya orang-orang yang masih hidup. Nah, maksudnya adalah yang berhak untuk mengamalkan, yang berhak untuk berkurban atas namanya itu adalah dari kalangan orang-orang yang masih hidup. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka berkurban atas nama diri mereka masing-masing atau keluarga-keluarga mereka yang masih hidup. Nah, ini kurban atas nama siapa? Maka secara asal yang berkurban tersebut adalah atas nama orang yang masih hidup, bukan orang yang telah meninggal dunia. Wa amma ma yadhunnuhu ba'dul 'ammah, min ikhtisasil udhiyati bil amwat fala aslalahu. Adapun yang dianggap oleh sebagian manusia, sebagian umat, sebagian kaum muslimin, mereka beranggapan diperbolehkannya mengkhususkan kurban atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia, fala aslalahu, maka ini tidak asal, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkurban atas nama mereka masing-masing atau atas nama keluarga mereka yang masih hidup. Nah, tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban lalu kemudian disebut di situ atas nama keluarga beliau yang sudah meninggal dunia. Tidak pernah beliau menyembelih atas nama paman beliau yang paling beliau cintai, Abu Hamzah, paman beliau Hamzah. Nah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, semisal istri yang beliau sangat cintai, Khadijah radhiyallahu anha, tidak pernah. Atau atas nama putri beliau Fatimah, tidak pernah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih atas nama beliau sendiri dan keluarga-keluarga beliau, para sahabatnya juga demikian. Nah, sehingga Rasulullah tidak pernah mencontohkan menyembelih hewan kurban atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itulah apa yang disangka, yang diyakini bahkan oleh sebagian kaum muslimin, bahwasannya diperbolehkan mengkhususkan penyembelihan hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, ini merupakan perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal udhiyatu 'anil amwat thalathatu aqsam. Berkurban atau menyembelih atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kalau pembahasan berkurban atas nama orang yang masih hidup tidak usah lagi dibahas, karena itu memang asal contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau hendak merinci terkait dengan penyembelihan hewan kurban namun atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia. Ada tiga macam. Al awwal, yang pertama, ayyudhhiya anhum taba'an lil ahya. Menyembelih hewan kurban atas orang yang telah meninggal dunia, namun orang yang meninggal dunia ini sifatnya mengikuti pahalanya orang-orang yang hidup. Gambarannya adalah untuk jenis yang pertama, sebenarnya yang berkurban itu adalah orang yang masih hidup. Nah, tapi orang yang masih hidup tersebut meniatkan kurban ini atas dirinya dan mengikut sertakan untuk mendapatkan pahala hewan kurban tersebut keluarganya, apakah yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Nah, ini maksudnya. Jadi orang yang meninggal dunia tersebut hanya mendapatkan bagian pahala dari hewan kurban yang disembelih atas nama orang yang masih hidup. Jadi orang yang meninggal itu hanya mengikuti saja, mengikuti dalam mendapatkan pahala. Adapun atas namanya siapa? Atas namanya orang yang masih hidup. Nah, misal contoh, ayyudhhiya rajulu anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihimul ahya'a wal amwat. Contohnya, ada seseorang yang menyembelih hewan kurban atas nama dirinya dan dia ikut sertakan keluarganya, apakah keluarganya yang masih hidup atau keluarganya yang telah meninggal dunia. Nah, ini contohnya. Maka meskipun keluarganya ada yang telah meninggal dunia, maka keluarga yang telah meninggal dunia ini akan mendapatkan bagian pahala dari penyembelihan yang telah diamalkan, yang telah dilaksanakan oleh keluarga dia yang masih hidup. Nah, jadi orang yang meninggal dunia hanya mengikuti dalam meraih pahalanya saja. Nah, wa aslu hadza tadhiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ahli baitihi wa fihim man qad mata min qabl. Jenis model kurban yang pertama ini, inilah bentuk jenis model kurbannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad saat berkurban, jenisnya, kaifiahnya, modelnya ya seperti ini yang pertama ini. Yang berkurban adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun diikut sertakan di situ keluarga-keluarga beliau. Wa fihim, dan di antara keluarga Nabi ada yang telah meninggal dunia. Sehingga apa? Yang telah meninggal dunia ini pun akan mendapatkan bagian pahala dari hewan kurban yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asani yang kedua, kita selesaikan ya. Aidhahiya 'anil amwati bimuqtadha wasayahum tanfidan laha. Menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Ini menyembelih atas nama orang yang telah meninggal dunia, bimuqtadha wasayahum tanfidan laha. Semua itu karena perintah atau wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal tadi sebagai bentuk merealisasikan, mewujudkan apa yang telah diwasiatkan oleh keluarga tersebut. Nah, mungkin dia sakit, berwasiat kepada keluarganya, "Nak, tolong potongkan hewan kurban." Nah, kalau dia mewasiatkan tahun depan, maka harus diupayakan sebisa mungkin. Nah, sehingga nanti kalau surya sudah mampu dan membeli hewan kurban, maka nanti pada saat penyembelihan, maka dia menyembelihnya atas nama yang berwasiat meskipun telah meninggal dunia. Meskipun telah meninggal dunia. Wa aslu hadza qauluhu ta'ala, dasar dari atau dalil dari bolehnya jenis menyembelih atas orang yang telah meninggal dunia adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 181, "Faman baddalahu ba'dama sami'au fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim." Maka barang siapa yang mengganti, merubah setelah dia mendengar wasiat yang telah diucapkan, maka yang berdosa adalah orang yang merubah dari wasiat tersebut. Innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka boleh dia ketika menyembelih atas nama orang yang telah meninggal dunia. Semua itu dia lakukan karena memang ada wasiat yang telah diucapkan oleh keluarga yang telah meninggal dunia tadi. Ats-tsalits yang ketiga, ayudhahi 'anil amwat tabarru'an mustaqillina 'anil ahya. Yang ketiga adalah menyembelih atas nama orang yang telah meninggal dunia tabarru'an, secara terpisah, secara khusus, tidak diikutsertakan padanya orang-orang yang hidup. Memang khusus ini atas nama orang yang telah meninggal dunia, bukan karena wasiat, bukan karena apa. Memang khusus dia beli untuk keluarga saya, untuk ayah saya, atau untuk kakek saya yang telah meninggal dunia. Tidak ada wasiat, tidak ada pesan. Fahada jaizah, kata beliau, maka ini boleh. Tapi ada penjelasan lagi, kita lanjutkan. Waqad nassa fuqaha'ul Hanabilah 'ala anna thawabaha yasilu ila al-mayyit wa yantafi'u biha qiyasan 'ala shadaqati 'anhum. Sebagian para ulama fikih dari madhab Hanabilah, Ahmad ibn Hanbal, menyebutkan bahwasannya pahala dari hewan kurban yang disembelih atas nama orang yang meninggal dunia secara khusus, pahalanya itu akan sampai kepadanya, dan dia pun akan mendapatkan manfaat dari penyembelihan hewan kurban tersebut dengan dalil kias atas sodakoh. Dia mengkiaskan dengan sodakoh. Kalau sedekah, kita boleh, ini saya sedekah, pahalanya untuk si fulan si alan atas nama fulan alan, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Nah, saya sedekahkan harta saya 10 juta atas nama ayah saya yang telah meninggal dunia mungkin, maka sang ayah yang telah meninggal dunia akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan manfaat dari sedekah tersebut. Nah, sehingga dengan dalil tersebut dikiaskan kurban juga demikian menurut madhab Hanabilah. Kurban juga demikian, sehingga kalau kita menyembelih hewan kurban atas orang yang telah meninggal dunia secara khusus, terpisah, tidak diikutsertakan atas orang-orang yang masih hidup, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Li'anna Nabi sallallahu na'am afan walakin la nara anna takhsisal mayyit bil udhiyati minas sunnah. Nah, di sini dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait pendapat yang ketiga ini. Di sini bagusnya akhlak beliau. Nah, meskipun beliau tidak sependapat, meskipun beliau mengatakan ini bukan sunnah Nabi, namun beliau tetap menghormati madhab tersebut. Beliau mengatakan jaizah, namun dengan kaid, dengan kaid bahwasannya ini merupakan salah satu madhab Hanabilah. Nah, dengan kias ini disebutkan. Namun setelah itu beliau komentari, walakin akan tetapi la nara anna takhsisal mayyit bil udhiyati minas sunnah. Tapi kita tidak berpendapat bahwasannya mengkhususkan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia itu bukan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau berpendapat bahwasannya mengkhususkan penyembelihan hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia itu bukan sunnah Nabi SAW. Lianna Nabi SAW lam yudahi an ahadin min amwatihi bikhususih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, satu pun dari kalangan mereka tidak pernah secara khusus. Falam yudhahi an ammihi Hamzata. Rasulullah tidak pernah menyembelih hewan kurban secara khusus atas nama paman beliau Hamzah. Wa huwa min a'azzi aqaribihi 'inda. Padahal Hamzah paman beliau ini adalah paman yang sangat mulia dari kerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala an auladihi alladziina matu fi hayatihi wa hunna thalathu banatin mutazawwijat. Rasulullah tidak pernah pula berkurban atas nama anak-anak beliau yang telah meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Ada 3 putri beliau. 3 putra beliau masih kecil. Wala an zaujati Khadijata wa hiya min ahabbin nisa'ihi ilaihi. Rasulullah tidak pernah berkurban atas nama istri beliau Khadijah, padahal ini merupakan istri yang paling beliau cintai. Walam yarid an ashabihi fi ahdihi anna ahadan minhum dhaha an ahadin min amwatihi radhiyallahu anhu. Dan para sahabat pun tidak pernah satu pun berkurban atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan mereka. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah mencontohkan dan Rasulullah para sahabat pun tidak pernah mengamalkannya. Wa nara aidan minal khata, dan kami berpandangan juga termasuk dari kekeliruan, ma yaf'aluhu ba'dun minan nas, apa yang telah dikerjakan oleh sebagian dari kalangan manusia, yudahuna 'anil mayyit awwala sanatin yamutu udhiyatan yusammunaha udhiyatul hafrah atau udhiyatul hufrah. Termasuk dari kesalahan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, di mana mereka menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia di awal tahun dia meninggal. Nah, di kalangan mereka menyebut mengistilahkan dengan udhiyatul hufrah. Nah, menyembelih hufrah. Wallahu alam apa maksudnya mereka. Wa ya'taqiduna annahu la yajuzu ayyushraka ma'ahu fi thawabiha ahadan ayyushrika ma'ahu fi thawabiha ahadan. Mereka berkeyakinan ketika menyembelih pada awal tahun orang yang meninggal dunia, ini sama sekali tidak boleh mengikut sertakan pahalanya seorang pun dari kalangan manusia yang masih hidup. Aw yudahuna an amwatihim tabarru'an au bimuqtada wasayahum wala yudahuna an anfusihim wa ahlihim. Atau mereka juga menyembelih atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia secara terpisah atau berdasarkan wasiat-wasiat mereka, dan mereka tidak menyembelih atas nama mereka sendiri dan keluarga mereka. Walau alimu anna ar-rajula idza dhaha min malihi an nafsihi wa ahlihi syamala ahlahul ahya wal amwat lama adalu anhu ila amalihim dalik. Kalau seandainya manusia itu mengetahui ketika seseorang berkurban atas nama dirinya lalu kemudian diikut sertakan keluarganya yang masih hidup ataupun yang sudah mati, niscaya mereka tidak akan berpindah kepada amalan yang tidak disyariatkan Nabi tadi. Nah, maksudnya adalah kalau mereka tahu ketika kita yang masih hidup berkurban atas nama kita, lalu kemudian kita ikut sertakan pahalanya, keluarga kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, dan mereka akan mendapatkan pahala, itu mendingan seperti itu, lebih baik seperti ini. Sesuai dengan contoh Nabi, orang yang meninggal dunia pun dari keluarga kita juga mendapatkan pahala, daripada harus mengkhususkan penyembelihan untuk orang yang telah meninggal dunia. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun tidak pernah mengamalkannya. Mendingan apa? Mendingan kita berkurban dengan harta kita atas nama diri kita yang masih hidup, kita ikut sertakan di situ keluarga-keluarga kita. Sehingga keluarga kita yang masih hidup juga mendapatkan pahala, keluarga kita yang telah meninggal dunia juga mendapatkan pahala. Amalan kurban yang kita kerjakan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling bagus. Mestinya kalau manusia mengetahui ilmu seperti ini, maka mereka tidak akan mungkin mengkhususkan hewan kurban untuk orang-orang yang meninggal dunia. Kenapa? Karena itu tidak ada contohnya Nabi. Mendingan dengan contohnya Nabi, kita sesuai dengan praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga kita yang telah meninggal dunia pun juga mendapatkan bagian pahala dari hewan kurban tersebut. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, sehingga yang sunnah yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkurban atas nama orang-orang yang masih hidup. Nah, kemudian dia ikut sertakan di situ keluarganya, apakah yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Maka keluarganya masih hidup atau keluarganya telah meninggal dunia pun akan mendapatkan pahala dan mendapatkan manfaat dari kurban tersebut. Nah, karenanya kalau menyembelih biasa kan dia menyebut nama Allah, dia bertakbir, kemudian dia mengatakan Allahumma taqabbal hada min fulan wa ahlih. Ya Allah, terimalah kurban ini dari fulan atas nama dia yang masih hidup, wa ahlih, dan keluarganya. Dan penyebutan dan keluarganya ini mencakup keluarganya dia yang masih hidup atau keluarganya yang telah meninggal dunia. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang meninggal dunia dari keluarga kita pun tidak terluputkan dari pahala kurban tersebut, tetap mendapatkan. Tata caranya sesuai Nabi, keluarga kita yang telah meninggal dunia pun juga mendapatkan bahagian pahala dari kurban yang kita amalkan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini, dengan demikian selesai ikhwan pasal yang pertama dari kitab ini, sehingga insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk melanjutkan ke pasal yang kedua. Dan sebagai pengumuman, insyaallah pembahasan kitab ini kita akan lanjutkan lagi esok hari pada malam Sabtu, dan saya sendiri sudah meminta izin kepada Ustadz Angga melalui Ustadz Ahmad, dan beliau pun mengizinkan untuk mengisi pada malam Sabtu kajian ini sampai menyelesaikan pembahasan kitab ini biidznillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa menyelesaikan pembahasan ini sebelum tibanya hari raya Idul Adha biidznillah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.